بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'ad, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kajian ini tentunya sudah lebih daripada 4 tahun kita jalani, dan alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi. Ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka itu adalah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memaparkan kepada kita dalam beberapa ayat sebelum ayat ke-18 ini, yaitu ayat ke-15, ke-14, 15, 16, 17, menjelaskan tentang kejadian alam semesta, betapa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur alam ini dengan sedemikian rupa, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengukur dan mentakdirkan setiap segala sesuatunya itu dengan sebaik mungkin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan, bagi mereka yang beriman, mereka akan mendapatkan balasan kebaikan. Para ulama, para mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata al-husna di sini adalah ketika seseorang hamba itu dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dan ditempatkan di dalam tempat yang sangat indah. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa keindahan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata. Artinya ketika kita melihat suatu tempat, katakanlah Brastagi atau Danau Toba atau tempat-tempat yang lain indah, kita katakan, maka surga itu jauh dari keindahan itu, sangat lebih indah daripada itu, yaitu berlipat-lipat kali lebih indah daripada itu. Dan begitu juga tidak pernah terdengar oleh telinga. Ya, kalau kita mendengar di suatu tempat ada tempat yang sangat indah dan sebagai macam ragam bentuk kenikmatan di dalamnya, maka surga jauh lebih daripada itu. Wala khatara fi qalbil bashar, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Begitulah indahnya surga. Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan waziyadah, dan ada pula tambahan bagi mereka yang berada di dalam surga, yaitu melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala, yang melihat zat Allah Subhanahu wa taala sebagai dalam kejadian yang sebenarnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula di dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi mereka yang kafir, bahwa bagi mereka adalah tempat sejelek-jelek tempat, yaitu adalah di dalam neraka jahannam, sebagai tempat bagi mereka yang ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jahannam itu atau neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan lewat ayat ini seakan-akan atau Allah ingin mengatakan kepada manusia bahwa terserah Anda, Anda mau memilih untuk masuk ke dalam surga Allah, maka berimanlah, atau Anda ingin memilih neraka, maka kafirlah. Jadi ketika hal ini ditegaskan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tinggal memilih. Dan disinilah letak hisab itu, ketika manusia berazimah, bertekad untuk memilih kebaikan. Kalau dia berazimah untuk memilih kebaikan, maka dia berhak atau dengan demikian dia memperoleh kebaikan apa yang dia lakukan itu. Tetapi ketika dia berazimah atau bertekad untuk berbuat kemaksiatan, atas dasar itu pula lah kemudian dia diingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Dr. Zainal Arifin. Kita persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ustaz Dr. Haji Ardiansah. Ayat 18 dari surat Ar-Ra'd ini, selain yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah, juga memberikan gambaran yang utuh kepada kita bahwa iman itu tidak bisa ditawar-tawar. Dilazina stajabu li rabbihim, orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah akan mudah untuk beramal sebagai refleksi dari keimanan itu. Sebagaimana kita berpuasa pada bulan yang lalu, di bulan suci Ramadan, karena apa? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kita memenuhi seruan puasa karena apa? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memanggil kita karena apa? Karena iman kita. Kalau kita tidak beriman, maka panggilan puasa tidak diarahkan dan ditujukan kepada kita. Kalau kita tidak beriman, maka kita tidak wajib untuk melakukan berpuasa. Karena apa? Karena panggilan iman membuat seluruh seruan Allah menjadi mudah dan ringan. Di sisi lain, karena imanlah amal menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menemukan ada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beramal, berbuat baik untuk manusia dan bahkan memakmurkan bumi ini. Tetapi tetap saja mereka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mendapatkan siksa. Ulaika lahum su'ul hisab. Kekafiran membuat mereka mendapatkan perhitungan yang sangat pahit di akhirat. Telah berbuat baik tapi mendapatkan keburukan. Ini adalah perhitungan yang sangat baik buruk. Tentu saja ini tidak diinginkan. Untuk itu disebutkan Allah, wallazina lam yastajibu lahu, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah, kalau dia mengerahkan semua hartanya untuk berbuat baik, tetap dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menjadi pertanyaan besar. Masa kita telah berbuat baik tapi Allah menilai buruk kepada kita? Jawabannya sangat sederhana menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Apabila seseorang bekerja di pabrik atau perusahaan A, maka dia wajar untuk mendapatkan upah dari perusahaan A. Dia tidak mungkin meminta upah dari pemilik perusahaan B. Kalau dia meminta upah dari perusahaan B, maka itu namanya tidak fair dan tidak balance. Begitu juga ketika seorang kafir bekerja, tidak ada niat di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta yang disembah, tentu saja Allah tidak mungkin membalas apa yang dia amalkan walaupun dia telah melakukannya 100%. Karena apa? Karena dalam hatinya tidak ada terpikirkan Allah sedikit pun. Begitulah ayat ini menegaskan kepada kita, berimanlah. Dan iman adalah puncak dasar dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah, karena imanlah membuat amal ibadah kita yang sedikit bisa menjadi besar. Kekafiran membuat amal yang besar menjadi nol. Kekafiran membuat semua kebaikan menjadi sia-sia dan hampa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini kita juga melihat betapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kelak orang-orang kafir itu di akhirat nanti, sekalipun mereka memiliki harta yang banyak seisi langit dan bumi ini, dan begitu juga ditambah lagi dengan seisi langit dan bumi tersebut, kemudian mereka hendak membayarkan agar mereka, kata dengan tanda kutip, menyogok agar tidak dimasukkan ke dalam neraka tetapi dimasukkan ke dalam surga, maka semuanya itu tidak ada lagi manfaatnya. Karena apa? Karena di akhirat nanti bukan lagi tempat berbuat kebaikan. Di dunia inilah tempat kita untuk berbuat kebaikan. Di dunia inilah tempat kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka kita kelak akan mendapatkan balasannya insyaallah di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi digambarkan di sini betapa galaunya, betapa Takutnya orang-orang kafir itu ketika berhadapan di dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berupaya untuk mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki, ternyata itu semuanya tidak ada lagi sia-sia, tidak ada lagi manfaatnya, dan semuanya sudah menjadi sia-sia. Mungkin muncul pertanyaan, apakah manusia ketika itu memiliki harta sehingga ada orang yang mampu membawa harta kemudian menghadapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah menolaknya? Maka jawabannya bahwa permisalan ini menunjukkan bahwa kalaupun ada, walaupun memang tidak ada, kalaupun ada begitu, artinya sesuatu yang sangat jauh akan terjadi, kalaupun ada, maka semuanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat mustahil terjadi, dan orang-orang kafir itu pasti akan menggigit jari mereka, menyesal dan menangisi diri mereka atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Oleh karena itulah, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dalam kehidupan ini untuk berbuat baik, dan Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita harta, maka marilah kita pergunakan dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita anak, maka marilah kita didik dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kekuatan, maka kita pergunakanlah kekuatan di dalam fisik tubuh kita ini untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah, amal inilah yang kelak akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah inilah yang akan menjadi penolong kita ketika kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah dalam beramal kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Demikianlah mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah agar amal yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.